me what he's done to you. Stand up, little girl. The broken heart can be that bad when it's true, it's true. Felt the twist, the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to say you. Yanghini gini nih. Hai. Kayak dia lah ya. Gue kan tinggal begini doang kan. Enggak, sebelum lo pencet ya gue udah tahu lo mau mencet ya. Gue aja yang mencet. Iya benar. Ya Agnes mau banget nih kayaknya. Enggak. Baby kalau gitu sekarang. Kalau sekarang berpihak gitu. Enggak gitu. Nah, tapi gak ngomong kita nih. Kita bertiga aja bersahabat loh. Tulus luar yang mencet. Itu kocak harus dipanggil tuh. Oh dipanggil, jadi gue mesti kesana iya, gitu ya. Iya, mesti kesana kayaknya. Oh iya. Kamu namanya siapa? Salma. Salma. Oh ngomongnya aja udah kayak gitu emang. Iya. Iya. Emang udah enak suaranya ini. Iya. Jangan ambil dilepas. Oh iya kata dia. Oh, iya. Dia gak percaya. Justru karena, mungkin karena barusan itu, sikap yang barusan itu mungkin ini yang membuat kamu jadi menarik dan gimana ya. Karena biasanya gitu loh. Iya. Orang-orang yang punya bakat besar tapi dia tidak menyadari punya bakat besar itu kadang-kadang atau pada umumnya gitu justru lebih menarik lagi ketimbang orang yang dia sadar dia punya bakat gitu. Yeah. Oh, thank jadi you mungkin coach. Selama ini kamu suaranya memang sudah bagus tapi kamu gak sadar. Jadi ada apa ya, kayak ada kejujuran, ada honest, ada kesederhanaan yeah, gitu. Yeah, di penampilan kamu tuh ada kesederhanaan, bagus. Tulus tuh emang bisa ngeliat yang hal-hal gitu-gitu tuh, Tulus emang bisa. Bagus. Ya gitu ya. Lo iya angkat, dar. Enggak, kan gue gak pencet. Tadi-tadi gitu, barusan enggak. Aku sih dipencet. Namanya aja Tulus. Begitu denger Tulus mencet langsung. Tulus. Tapi Tulus bagus banget asli. Tapi ya itu terima tadi. Kasih, gak tau kalau Coach Agnes gimana nih menurutnya. Asik banget, ya. Jadi apa ya. Bener ya, kayak ada innocence-nya di suara kamu. Terus kamu main gitar pula gitu. Susah kan, maksudnya nyanyi terus kayak gitu sambil main instrumen gitu. Dan kamu tadi... Sempurna sih belum, tapi tapi udah asik. Udah juga. Asik gitu, apa ya? Nah kayaknya itu, kadang-kadang kita kalau mau ngomong asik itu emang gak bisa kita jabarin gitu loh. Betul. Ya gak sih? Kalau misalnya teknik bisa dijabarin. Tapi kalau misalnya feelings... Itu susah dijabarin, itu biasanya soul-nya kamu aja gitu, dan you got it. Terima kasih coach. Pada dasarnya nanti akhirnya sih kamu bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau misalnya kamu mau memilih bergabung dengan tim Coach Tulus, sepertinya Coach Tulus sudah bisa membayangkan, bisa mengarahkan kamu kemana gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kamu yang hari ini berkilau, lebih berkilau lagi. Oke? Oke, thank you Coach Tulus. Sekarang saatnya kamu yang memilih. Kamu ingin ikut tim coach yang mana? Aku pilih coach Agnes. Loh, bukan gua loh. Gara-gara Papa Baby nih. Tadi gue ngeliat si Agnes. Gara-gara Papa Baby. Ya. Tepuk tangan. Kok nangis? Jangan nangis dong. Hati-hati. Awas gitarnya. Nah, gitu. Selamat ya sama. Bagus. Iya. Iya. Iya, yuk. Sayang, yuk. Tuh, Agnes suka manas-manasin, gak boleh dong kasihan. Oh maksudnya, kenapa tadi? Permisi gitu loh. Oh maksudnya misi tadi. Misi loh. Misi loh. Permisi, Agnes. Udah disiapin loh medalinya. Bentar. Tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.